Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du, kita lanjutkan kajian tafsir Surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-45 sampai 46. Barakofikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa darib lahum masalal hayati dunya. Buatlah untuk umat manusia permisalan kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama'i, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, kemudian air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Fa'asbaha hasiman, tadruhu riyah, yang menyebabkan tumbuh-tumbuhan itu kemudian kering dan diterjang atau dihempaskan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah Ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunia, harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Wal-bakiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amalah, sedangkan amal-amal sholih balasannya lebih baik dan akibatnya lebih baik di sisi Rabbmu. Qala as-Syaikh As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi yaqulu ta'ala li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam aslan وَلِمَنْ قَامَ بِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ تَبِعًا اِبْرِبْ لِلنَّاسِ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِيَتَصَوَّرُوهَا حَقَّ التَّصَوُّرِ وَيَعْرِفُوا ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا fayakisu bainaha wa bainad daril baqiyati wa yu'siru ayyuhuma awla bil isar. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai asal dari pihak yang diperintah dan ditujukan juga kepada para pewaris beliau setelah beliau meninggal sebagai pengikut beliau. Buatlah untuk umat manusia pemisalan kehidupan dunia agar mereka bisa menggambarkan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Bisa mengetahui zahir batinnya dunia. Bisa membandingkan antara dunia dan akhirat. Sehingga mereka bisa memilih mana di antara dua negeri itu yang harus lebih dipilih. Wa'anna masal hadihil hayati dunya kamasalil matar yanzilu alal ardi. Fayahtalitu nabataha tumbitu min kulli zawjin bahij. Fabaina zuhratiha wa zuhrufiha tasurun nadirin wa tafrahul mutafarrijina wa ta'khudu bi'uyunil ghafirin id asbahat hasiman tadaruh riyah fadahaba dhalikan nabatun nadiru wazzaharul zahiru walmandarul bahiyu fa'asbahatil ardu gubara'atu raban qad inharafa anhan nadaru wasodafa anhal basaru wa'auhasatil qalbu kadalika hadhi dunya bainama sahibuha qad a'jaba syababihi wafaqa fiha ala akranihi watrabihi wahasala dirhamaha wa dinaraha waqtatofa min ladzatihi azharaha wahadha fi syahawati fi jami'i awqatihi وَظَنَّ أَنَّهُ لَا يَزَالُ فِيهَا سَائِرَ أَيَّامِهِ إِذْ أَصَابَهُ الْمَوْتُ أَوْ تَلَفُ لِمَالِهِ فَذَهَبَ عَنْهُ سُرُورُهُ وَزَالَتْ لَذَّتُهُ وَحُبُورُهُ وَاسْتَوْحَشَ قَلْبُهُ مِنَ الْآلَامِ وَفَارَقَ شَبَابَهُ wa quwwatahu wa malahu wa anfarada bis-solihin aw sayyi'i a'malih hunalika ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi hina ya'lamu haqiqata ma huwa 'alayh wa yatamanna al-'auda ila ad-dunya la yastakmila ash-shahawat bal yastadraka yastadrika ma farato minhu minal ghafalat bittawbati wal amalis salihat fal'akilul hazimul muwaffaq yu'ridu ala nafsi hadhil hala wa yaqulu nafsi qaddiri annaki qad mitti wala budda an tamuti fa ayyul halataini tahtarin al-irtirar bizuhra fi hadid dari wa tamattu'i biha katamattu'il an'amis sarihati amil amal lidari lidarin ukuluha da'im wa dilluha wa fiha ma tastahihi al-anfusu wa taludul ahyun fa bihada yu'rafu taufiqul abdi min khadlani wa ribhuhu min khusranihi wa lihada akhbara ta'ala annal mala wal banina zinatul hayati dunya ay laysa wara dhalika shay wa anna alladhi yabqa lil insani wa yanfa'uhu wa yusurruhu al baqiyatus salihat. Bahwa permisalan kehidupan dunia itu seperti hujan yang turun menimpa permukaan bumi. Kemudian air hujan itu bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan bumi. Maka tumbuhlah setiap pasang tumbuh-tumbuhan yang menakjubkan. Maka ketika bunga-bunganya dan perhiasan-perhiasan tumbuh-tumbuhan itu bermunculan, yang menyebabkan orang-orang yang melihatnya senang, yang membuat gembira orang-orang yang mengaguminya, yang membuat lalai orang-orang yang mata-mata orang-orang yang melihatnya. Tiba-tiba tumbuh-tumbuhan tadi menjadi kering, kemudian dihempaskan oleh angin, maka lenyaplah tumbuh-tumbuhan yang indah tadi, bunga-bunga yang indah tadi, pemandangan yang menakjubkan tadi. Permukaan bumi kembali menjadi rata dengan tanah dan berdebu, yang mana mata enggan untuk melihatnya, mata berpaling darinya, hati menjadi gelisah. Demikianlah permisalan dunia. Ketika pemuja dunia kagum dengan kegagahan masa mudanya, merasa bangga ketika bisa mengungguli teman-temannya, merasa mampu mendapatkan dirham dan dinarnya, merasa mampu untuk memetik kelezatan bunga-bunga dunia, merasa mampu untuk bisa melampiaskan syahwatnya di segala waktu. Bahkan dia mengira hal-hal itu tidak akan hilang sepanjang harinya. Tiba-tiba datang kematian. Atau tiba-tiba hartanya ludes. Maka hilanglah kegembiraannya. Lenyaplah kelezatannya. Dan kesenangan-kesenangannya. Hatinya menjadi resah, gelisah. Ketika ditimpa bencana-bencana yang menyakitkan. Dia sudah tidak muda lagi. Dia sudah tidak kuat lagi. Dia sudah tidak punya harta lagi. Maka yang tersisa adalah amalnya yang solih dan yang jelek. Maka disanalah orang-orang yang zalim gigit jari. Ketika mengetahui hakikat apa yang mereka alami, mereka pun berandai-andai untuk bisa kembali ke dunia, bukan untuk melengkapi syahwat-syahwatnya yang masih belum terpenuhi, tapi dia ingin menebus kelalaian-kelalaian yang telah ia lakukan dengan taubat dan amal solih. Maka orang yang berakal cerdas yang mendapatkan taufik akan menjadikan dirinya berpaling dari keadaan dunia semacam itu. Dia akan berkata kepada dirinya sendiri, anggaplah engkau, wahai jiwaku, mati. Dan pasti engkau akan mati. Mana dari dua keadaan ini yang engkau pilih? Apakah memilih tertipu dengan pesona-pesona dunia? Kesenangan-kesenangan seperti kesenangan binatang-binatang yang liar. Ataukah beramal untuk akhirat yang buah-buahnya kekal, yang pohon-pohonnya kekal, rindang untuk berteduh, yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang bisa membangkitkan selera jiwa, membuat lezat mata. Maka dengan ini akan diketahui hamba tadi mendapatkan taufik ataukah mendapat kerendahan. Dia beruntung ataukah dia rugi. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala menghabarkan bahwasanya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya, selain itu tidak ada apa-apanya. Dan yang masih tersisa bagi manusia, yang masih bisa bermanfaat dan bisa membuat dia senang, adalah al-baqiyatus shalihat. Wa hadha yashmulu jami'at ta'ati wal wajibati wal mustahabbati min huquqillah wa huquq ibadihi min salatin wa zakatin wa shadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahdidin wa takbirin wa qira'atin wa talabi ilmin nafi'in wa amrin bima'rufin wa nahyin 'an munkarin wa silati rahimin wa birri walidain wa qiyamin bihaqqi zawjat wal mamalik wal baha'im wa jami'i wujuhil ihsan ilal khalqi kullu hadha minal baqiyatis salihat. Fahadi khairan indallahi thawaban wa khairan amalah. Fathawabuha yabqa. Wa tada'afu alal abad. Wa yu'malu ajruha. Wa birruha wa naf'uha indal hajah. Fahadihi allati yambaghi ayatana fasa bihal mutanafisun. Wa istabika ilaiha al-amilun. ويجدوا في تفصيلها المستهيدون وتعمل كيف لما ضرب الله مثل الدنيا وحالها ومحلالها ذكر أن الذي فيها نوعان نوع من زينتها يتمتع به قليلا ثم يزول بلا فائدة تعود لصاحبه فربما لحقته مضرته وهو المال والبنون ونوع يبقى وينفع صاحبه على الدوام وهي الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات mencakup seluruh jenis ketaatan, baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah, baik terkait dengan hak-hak Allah maupun terkait dengan hak-hak hamba-hamba Allah, berupa sholat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma'ruf, nahi mungkar, silaturahmi, berbakti kepada kedua orang tua, melaksanakan dan memenuhi hak-hak istri, hak-hak budak, hak-hak binatang ternak piaraan, dan segala bentuk kebaikan kepada makhluk. Semuanya ini termasuk al-baqiyatus sholihat. Yang ini lebih baik pahalanya dan akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya itu kekal, bahkan berlipat ganda secara abadi. Diharapkan pahalanya, diharapkan kebaikannya, diharapkan manfaatnya ketika dibutuhkan. Inilah yang seharusnya dijadikan rebutan oleh orang-orang yang berebut dan dijadikan sebagai perlombaan untuk memenangkannya bagi orang-orang yang beramal. Akan semangat untuk mendapatkannya orang-orang yang rajin ibadah. Maka pikirkanlah, renungkanlah bagaimana ketika Allah membuat permisalan dunia dan keadaannya dan kehancurannya. Allah menyebutkan bahwasanya dunia ini sebetulnya hanya ada dua macam. Macam yang pertama ialah perhiasannya yang bisa dinikmati cuma sedikit, kemudian hilang, tidak ada faedahnya untuk pemiliknya. Bahkan terkadang pemiliknya tadi mendapat bahaya. Perhiasan dunia itu bernama harta dan anak-anak. Jenis yang kedua yang ada di dunia ini adalah yang tetap kekal, yang bisa bermanfaat untuk pelakunya secara kekal abadi selamanya, yakni al-baqiyatus sholihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Mathalul hayati dunya. Kamathalil matar. ينزل على الأرض فاختلط نباتها تنبت من كل زوج بهيج وبين زهرتها وزهرفها تسر الناظرين وتفرح المتفرجين وَتَأْخُذُ بِعُيُونِ الْغَافِلِينَ إِذْ أَصْبَحَتْ هَشِيمًا تَدْرُهُ الرِّيَاحُ فَذَهَبَ ذَلِكَ النَّبَاتُ النَّابِرُ وَالزَّهْرُ الزَّاهِرُ وَالْمَنْدَرُ الْبَهِيُّ فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ غُبَارًا تُرَابًا قَدْ انْحَرَفَ عَنْهَا النَّظَرُ وَصَدَفَ عَنْهَا الْبَصَرُ وَأَوْحَشَتِ الْقَلْبُ كذلك هذه الدنيا بينما صاحبها قد أعجب بسبابه وفاق فيها على أقرانه وأترابه وحصل درهمها ودينارها واقتطف من لذته أزهارها وخاض في الشهوات في جميع أوقاته وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه إذ أصابه الموت أو التلف لماله فذهب نسوره وزالت لذته وحبوره واستوحس القلب من الألام وفارق شبابه وقوته وماله وانفرد بالصالح أو سيء أعماله. نعم. Namanya permisalan ya, harus dijelaskan ya. Nah, permisalan kehidupan dunia itu seperti air hujan yang turun membasahi permukaan bumi, yang menyebabkan air hujan itu bercampur dengan tumbuh-tumbuhan bumi, yang kemudian tumbuhlah setiap pasang tumbuh-tumbuhan yang bunga-bunganya dan hiasannya membuat senang orang yang melihatnya, membuat gembira orang yang mengaguminya, membuat mata-mata yang melihatnya itu lalai dari yang lain. Tiba-tiba bunga-bunga tadi yang indah mengering, kemudian dihempas oleh angin, sehingga tumbuhan yang indah, pohon bunga-bunga yang indah, pemandangan yang indah tadi lenyap. Jadilah permukaan bumi berdebu dan rata dengan tanah. Nah, orang sudah enggak mau melihat, mata juga berpaling, hati juga gelisah ketika melihatnya. Demikianlah dunia. Ketika pengagum dunia itu takjub dengan kegagahan masa mudanya, merasa mengungguli teman-temannya, merasa mampu mendapatkan dirham dan dinar dunia, bisa memetik kelezatan bunga-bunga dunia, bisa puas melampiaskan syahwatnya di seluruh waktunya, bahkan dia mengira itu tidak akan pernah hilang sepanjang hari-hari hidupnya. Oh, tiba-tiba mati orangnya, atau tiba-tiba seluruh harta yang dimilikinya itu rusak, amblas ya. Maka yang asalnya senang, hilang senangnya, hilang kelezatannya, hatinya menjadi gundah gulana, gelisah dengan adab-adab yang menyakitkan. Dia sudah kehilangan masa mudanya, kehilangan kekuatannya, kehilangan hartanya, tinggal amalnya yang soleh atau yang jelek. Nah, baik, seperti itu dunia itu. Berarti kesimpulannya, dunia itu fana. Dunia itu menipu. Ya, Barakallahu fikum. Taib. Al-fa'idatu asaniyah. Annal akila al-hazima al-muwaffaqo. La yagtaru bizuhrufi ad-dunya. Wal jahilu bijahlihi yaghtarra bizinatil hayati dunya. Nah, faedah yang kedua dari permisalan ini, maka orang yang berakal cerdas yang mendapat taufik, dia tidak akan terpengaruh dengan pesona-pesona dunia. Sedangkan orang yang bodoh, dengan kebodohannya, maka dialah yang tertipu dengan perhiasan kehidupan dunia. Naam. Barakallahu fikum. Nas'alu wa as-salamah. Kita memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhal, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-fa'idatu ats-tsalitsah. Anna allazi fid dunya, anna allazi fid dunya nau'ani, nau'un min zinatiha yatamatta'u bihi qalilan thumma yazulu bila fa'idatin ta'udu li sahibi parupama lahiqathu madarratuhu wa huwa al-mal wal banun wa nau'un yabqa wa yanfa'u sahibahu ala dawami wa hiya al-baqiyatus salihat. Di dunia ini hanya ada dua macam. Yang pertama adalah perhiasan dunia yang biasa dinikmati walaupun cuma sedikit, tapi kemudian kenikmatan itu hilang, tidak berfaedah untuk pemiliknya, bahkan kadang-kadang membahayakan pemiliknya. Perhiasan dunia tadi berupa harta dan anak-anak. Yang kedua, yang tetap kekal, bisa bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya, yakni al-baqiyatus shalihat. Nah, jadi di dunia itu cuma ada dua macam tadi. Perhiasan dunia yang semuanya kembali kepada al-mal wal-banun, harta dan anak-anak. Harta ya macam-macam, mulai dari dirhamnya, dinarnya, ringgitnya, realnya, dolarnya, rupiahnya. Nah. Dan yang lain-lainnya. Atau berupa bangunan, tanah, istana, atau berupa alam-alam yang indah yang dimilikinya, ya, itu namanya almal, harta semua, dan juga anak-anak yang dibangga-banggakan. Nah, yang mana kebanyakan manusia ketika memiliki harta dan anak-anak yang membanggakan, mereka lalai dengan akhiratnya. Nah, sampai pada tingkat mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan yang kedua adalah al-baqi atau sholihat. Nah, ini yang masih tetap kekal dan bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Al-baqiyatus shalihat. Tasmulu jami'at ta'at al-wajibat wal-mustahabbah. Jami'at ta'at al-wajibah wal-mustahabbah min hukukillah wa hukuk ibadih. Min salatin wa zakatin wa sadaqatin wa hajjin wa umratin wa tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbirin. Wa kira'atin wa talabi ilmin nafi' wa amrin bima'ruf wa nahyin an munkar wa silatir rahim wa birri walidain wa qiyamin bihaqqi zawjat wal mamalik wal baha'im wa jami'i wujuhil ihsan ilal khalqi. Kullu hada min al-baqiyat as-salihat. Tayyib. Yang dimaksud al-baqiyatus sholihah adalah seluruh ketaatan yang bersifat wajib atau sunnah yang terkait dengan hak Allah maupun hak hamba. Seperti sholat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu yang bermanfaat, amar ma'ruf nahi mungkar, silaturahmi, birrul walidain, menunaikan hak istri, hak budak, hak binatang ternak, dan seluruh bentuk kebaikan terhadap makhluk, semuanya masuk dalam al-baqiyatus sholihat. Apa yang disampaikan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ini menggabungkan seluruh pendapat para ulama ahli tafsir tentang makna al-baqiyatus sholihat. Ya. Mereka ada yang mengatakan itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ada yang mengatakan itu sholat lima waktu. Ada yang mengatakan itu al al-kalamu thayyib. Dia mengatakan semua amal kebaikan. Nah, beliau menggabungkan semua pendapat-pendapat tadi. Nah, barakallahu. Nah, dunia itu ada kesempatan untuk mengamalkan al-baqiyatus sholihat. Nah, inilah yang kekal dan bermanfaat untuk pelakunya selama-lamanya. Baik. Nah, barakofikum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang yang berakal cerdas dan mendapat taufiknya sehingga kita lebih memfokuskan diri kita untuk mengamalkan al-baqiyatus sholihat dan tidak lalai dari akhirat, tidak terperdaya, tidak tertipu dengan al-mal wal-banun. Amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih.